yang sanggup memberinya damai jiwa. Hanya satu yang terbaik untuk dia. Hanya satu, tak ada yang cepat. Jangan paksakan yang lain untuknya. Mungkin suatu saat terbukti.